Al-Mahdul Lazimu Waladi Ja'abada Harfi Madin Madlajin Te Anu Datang Sangat Surupat Non Harpun Huruf Lazimu Sukuni Anu Lazim Sukuna Sihara Tayal Wasli Wal Wakfi Dina Tingkah Wasol Sang Wakob Suma sakinu terus dari huruf anu sukun awal fi'u anu tumiba bada harfil madi sampusna rumah imma ayyakuna naha ayya eta huruf anu sukun mudgoman eta digomken au goyro mudgomin atawan te digomken kal mudgomu mangkari anu digomken imma ayyakuna nah aya eta nu digongkeun wujuban eta wajib nahul haqatu as-sahatu mangsana lapan al-haqo as-saho au jawajan atawa idgham jaiz nahu fi hudan mangsana lapan fi hudan non maksina ala filati abi amin maksina kumaha maksudna kumaha ala qiraati abi amrin nulkeun bacaan imam abu amr maksudna kumaha eta mah terjemahna naon maksudna eta teh al-ma'mum salam ulama jalan ala qira'atil baiti karena qira'at imam baiti wahada salam alaihi wasallam qira'at imam baiti wahada salam alaihi jadi dia teman yang tinggi dengan kebacaan al-madru panjang wa khusus salam pasar Al-Madu mangkali bacaan panjang ya bisa kini karena hal-hal sukun berhala ini ya dua tingkah Wakosul bacaan kosul ya ulu disukun ya karena ini ada sama sukun Uma maksudnya tadi Terangkan ya semua apa jelaskan apa jelaskan bombarnya apa sekarang apa jelaskan kami memang belajar itu mulai Jadi, kalau tidak dan tidak, maksudkan karena pendapat yang diurente bisa diperpanjang salam konser. Jadi orang baik perlu menyiapkan pembacaan Imam Abi Amar oleh menjaga pembacaan Imam Dadi karena diharapkan ini diurente bisa dibaca panjang bisa Abi dibaca panjang. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madul lazimu, al-mad lazim teh. Waladi ja'a ba'dahar timatihi, al-kun lazimu sukuni. Pihara tayul wasi wal wakfi. Intina, mad lazim teh, mad anu yang harapan huruf sukun. Sanggusnya ya mad, lepas madar alif wawfiya. Pokoknya mah ya mad yang harapan huruf sukun. Anu sukuna, ima ayakuna murhuman, au bayo murkumin, Pak Yusti jelas-jelas. Nusukuna caya alat igom, alat tiga igom. Anu igom na, alat igom jaib, alat igom wajib. Mana wajib? Di contohan al-hakor as-soho. Mana anu jaib igom? Di contohan pihi hudan. Urang mah macana pihi hudan. Pihi hudan. Ia teh kernyontohan idgom anu jaiz. Sing palgo mana idgomna? Wa idgomna mana? Mana huruf idgomna anu jaiz? Jajar idgom mana tentu. Mun kamari al-haqo. Itu dina al-ha-suh. Sangus nama kaya huruf sukun. Ima wajib, wajib diidgomkan. Jadi ha-ho. Dicontoh anu wajib. Ayana anu jaiz bihi. Hudan. Palba mana? Jaiz, jaiz berarti rek digumkeun, rek moal. Palba mana, anu mana? Mun ku bacaan urang moal papanggih. Ieu contoh teh, contoh igom wajib lamun ngagunakeun bacaan Imam Abu Amr. Itu ala kirati Abi Amrin teh, pihi hudan dina bacaan urang. Jadi contoh idgham jaiz lamun ngagunakeun qiraat Imam Abu Amr. Masalahna teu apal kumari qiraat Imam Abu Amr. Ulah ari qiraat Baizi. Ya urang mah biasa ngagunakeun qiraat Imam Hafas, qiraat Imam Asim. Fihi hudan. Bisa jadi contoh idgham jaiz lamun ngagunakeun qiraat Imam Abu Amr tapi lain qiraat Imam Baji. Dina qiraat Imam Baji mah malah bisa dibaca panjang pondok kana wa hada yaitu fi al-madu wa al-qasru. Jadi ala qiraat Abi Amr teh karena jelas nurutkeun bacaan Imam Abu Amr. Rukun bacaan kumaha nyak pihi hudan deka namun ramah cap pihi hudan ayatnya dirinya idgom kaya kan kaya idgom tapi ia dijadikan contoh idgom jaiz kumaha namun ngagunakan bacaan Abu Amr mungkin macana pihudan ayah kan huruf musarua igom mutama silen kemungkinan etan igom naha jenha igom mutama silen tapi di sisa lah ulangnya nyawanan dan apa kena dikiroat ikumal kiroat Imam Abu Amr kiroat Imam kiroat Imam Bazi anu maksimal itu tak, ya anu ditulis di ente, tinggal di bisa kain dari kan rajin teh kuna bagus buruk anu syukur. Sakinu nu syukur nate kan aya dua, aya nu mudho, aya nu baik. Anu mudho aya dua, aya anu wajib, aya nu jaiz. Yoga aya dua, aya fi awwali surah, aya fi ghairihi tete. Anu goyang mungkong teh, anjajin teh, tak baik teh kadi ya, bisa kadi fi hudan teh, kata contoh naon, contoh tina ingkong jaiz. Kita lalu memikir maka bagaimana ikhom nana dipakai contoh ikhom jaiz. Ya asa Allah bacaan ikhom dina fihudan. Nya maka bacaan orang fihudan maka nana dijelaskan ala kirati adi Allah. Fihudan deh jadi contoh ikhom jaiz namun ngagunakan kiraat Imam Abu Amr. Tinggal kita yang mengkuma arima caketan nurutkan Imam Abu Amr. Tapi kalian dari warataya mamu ala kiratul baji Fihudana ulah ngagunakan bacaan Imam Baji. Sebab dina bacaan Imam Baji mah justru wahada yaju fi almadu wal kosu. Bisa dibaca panjang pendek. Jadinya anu ayamah ganti bisa merenungan baca panjang fi. Namun dibaca pasar dua fi. Nama dibaca panjang ngapal madu li adi sakini pilhala ini dibaca panjang kulantaran ayat alasan ala ala huruf anu sukun hala ini terek kosol terek wako tuh itu kan gak apa di kumah kiwat Imam Bajina namun sukun berarti hana pak sukun tetapi hudan itu meru. Walpasul urudis sukuni dibaca ponokfi karena sukuna hanya datang mungkin meren wakob kan tadi halai ini kan wasol pihi lamun urud jadi pih anu pasti pahami redaksi ilmah ya jadi ala kirati amin karena jelaskan pihudan jadi contoh idgom jaiz. Tapi pihudan ulah oge dipakai dibaca make kiraat Imam Baji. Lalu dina kiraat Imam Baji mah itu bisa panjang bisa pondok. Sedangkan itu karena bahas Imam Madlajim ayat Madlajim mah kan wajib panjangna. Jadi ayat bacaan koser sama dina ayat Madlajim. Nah, wa ghairul mudgami ayana nun taigom kan tu nusukun ta ayana igom ayana nun taigom numana nun taigom ima ayakuna pati hata suratin nah anu ayah di pembukaan tiap surat alif lam mim yasin hamim angin sin kok akan maji laji mungkul maka maju harfi mana kan syarat nate kudun yang harapan huruf anu sukun simpang jelaskan alif lam mim memenuhi syarat maju laji te. Madlajim dan lawan. Kalau nggak ngarepan huruf sukun kan eta. Aya huruf mad nya ngarepan huruf sukun. Sok alif lam mim teh cenah lagi, kumaha eta cenah lagi? Nah, apa disebut madrajim alif lam mim? Mana huruf badna, mana huruf sukun adina alif lam mim? Hah? Pikiran loba we sare loba ulin we pikiran tinggal ikhlas tu. Ah, kita nu dina awal surat. Pak Inkana wawabayro mongomi ima ayakun apa tiata suratin au goririha anu lain igoma ayat di awal surat atau nanti di luar surat. Di luar awal surat. Baikana al awalu lamun aya nu kaiji nu kaiji teh mana anu di awal surat kadi alif lam mim yasin amin papadi tabako para makanya ta sepakat ulama ala isba il mati karena ngisbakeun ngabangetkeun panjang asatini anu sukun pilih dina eta mad qadro alifaini kurang leuwih opat alif eh dua alif alifaini saalif teh dua harakat dua alif berarti opat harakat eta dina ngisbakeunna. Jadi yang mendinamini itu surat alif lam maka sepanjang di isban nantikan ke dua alif alif lam panjang akan genap ditambahan opat alif lam maka nga isbak teh maka lamun dina awal suh. Waikan asani samanya nuka dua itu berarti anu berlihat kedua itu anu di luar mimik awal perbuatan surat. Nah ayah roba berarti walang dolin itu kan lain di awal surat maka paminal kurai lamun anu terdikongkan di luar surat paminal murgomi paminal kuroi pisawarena ahli kiroat man ayah jama' al-haqqahu bil awali ngepungkan panupaji ah sarwawe panjang nasiga anu di awal surat si sembahyan non baca pun paminal kuroi pisawarena ahli kiroat man al-haqqahu bil awali artinya di awal surat, di luar awal surat, sarwawe di isba manjama. Wahka rohu milih karena itu pendapat anna dinu nadim. Anu ngarang itikab condong karena pendapat eksa. Anu terigom berat di awal surat, berat di luar awal surat. Sepakat panjang. Wa ilahi sarwawe itu pendapat asaro. Usarah nadim dikoliku saya sana wabituli yumadu makanya wabituli sarangku bacaan tu yumadu dipanjangkan mereka madrajim kenungatkan karena dukungan nana karena pendapat bahwa madrajim teh dibaca isbah arat di awal surat arat di luar awal surat tapi ayah oge wamin human madahu wamin siapa yang ulama majama madon memanjang kentaya tamat kodo alifin kurang lebih dua alif jadi alif lam mim biasa we alif lam mim dalam dolim ayah anu kodo alifin kurang lebih dua harta wah caruhu Barang milik karena tak pendapat al-ahwaji imam al-wajib wal-kohidhi dimulainya. Kita tinggal jangan cuma tak al-kamin, kamin, kita sebutkan magajin sesuai tujuan konsepnya bahwa magajima ayana huruf pait yang harapan huruf sukun. Itu jelaskan. Wa wajibun idza qabla hamzatin mutasilan in juma bi kalimatin wa man ghair al madul wajibu al mad wajib huwa al mad wajib fa huwa man kalimat wajib alladhi nyata mad yajib an datang fi dira kamat harful mad di harf mad qabla hamzati samana hamzah mun kamari lajima huruf panjang harapan sukun ayna mah mad wajima huruf mad kata nabi mad yang harapan hamzah wayaku nani sarang ayah eta huruf mad sarang hamzah mujtami aini eta nukumpul duarana pi kalimatin dina di kalimatin wahidatin inasa kalimah nahu ja'a contohna ja'a ayah huruf mat alif satas fa tanyakan hamja ja'a inasa kalimah ji'a nyatu kedai su'a wahuwa sarang hari eta sakalimah ngahijina kumpul adinasa kalimah wahuwa sallamalik kumpul adil sakalima al-musama etanu dingarana bil mutasili kumaran mutasil. Jadi mad wajib mutasil. Nah dengan mutasil sebab jeng penyebabna huruf mad jeng hamdana patelkum antel ngahiji dina sakalima disebut wae mutasil. Wala hilapa santaya bedana baina al-qura'i diantara para ahli qira'at tiap tibarihi dina ngitung-ngitung na eta mad wajib na'amnya. Nangan tebeda para ulama ahli qira'at dina hitung-hitung etamad wajib naam pugu wae beda-beda naamnya ihtalaku beda-beda ulama ahli qiraat timik darihi dina ukuran dina kira-kira manjang kenanya etamad wajib paminhum mangkati sapaena ulama man ayah jama kala anu nyarios yumadu dipanjang keneta mad wajib mikdaro salasi alipatin kira-kira tiru alip tiru alip berarti tetap harkat tuh kita mad wajib saya anu macam genep harkat saha wahada saya ngari yang genep harkat tiru alip makuda makudun eta dicokot bihi anu tilu alif liwarosin waham jatin bikin kiraat imam waros sarang imam hamzah hanjakalan eta apa jeung canungna kumaha bacaan kiraat sabah berapa tahun ke rumah santren naon ge tuh di santren limbangan yang apa nya nu pasti lamun kiraat waras, kiraat imam hamzah macam madu wajib panjang nanti genep harta wa minum sang disapaina ulama kiraat mana ya ulama kolano nyarioskan yu madu dipanjangkan madu wajib dimik dari alifa ini kurang lebih dua alif apa ya bimik dari alifah ini wanispin ayah memanjangkan dua alif setengah itu berarti lima harkat, dan salib dua harkat, namun dua setengah berarti lima harkat. Wahada serang hari baca lima harkat, makudu natali kanak di atas baca dari asimin. Itu imam asim. Imam asim teh di panobar riwayatnya. Kurang masa. Imam asim teh kiraat kiraat imam asim anu orang biasa maca Quran mah ngagunakeun kiraat imam asim kiraat imam asim tapi riwayatnya riwayat saha orang mah riwayat imam hafaz jadi orang sok maca Quran ieu biasa eta teh riwayat Imam Hafaz, kiraat Imam Asim. Jadi ya atau lima teh Imam Asim beda deh kiraat riwayatnya riwayat saha. Ya riwayat sah. Riwayat beda beda. Riwayat kolun, riwayat artinya. Anu ti Imam Asim teh. Nah, di sini ada salila. Ya orang semasa wan ngaji teh genap harkat jadi Imam Asim bet lima harkat Imam Asim lima harkat ini riwayatnya riwayatnya beda-beda yang genap kurama sama riwayatnya Imam Hafaz karena memang bacaannya kelas Imam Asim wanin hum dan sebelaman ayat ulama kolam ini alaskan yumal dipanjang ke lima wajib Mikdal alifa ini pakot kurang lebih dua alif berarti opat har harkat. Jadi wahada mahudun di ibni Amir wal Kisai ayatnya dicopot ku non bacaan Imam Ibnu Amir sekarang Imam Al Kisai ayat ini wa minhum man qala yumadu mikdal alifin wanistin ayah dari ulama memanjangkan hiji setengah alif berarti tilu harta sahada mahurun dihilip nikasirin kiraat ibnu kasir wa abi amrin dalam iruat kiraat abi amr wa kolunun dalam kolun so beda-beda ulama kiraat macam itu tapi wajami udalika takribun latahidun palyukhan kada eta masa kadar perkiraan dari kata takribun pendekatan kurang lebih ya ayo kurang lebih itu ya nah sepakat kalau panjang panjangnya sakuma aya nu ngakukeun pendekatan tadi genep harta pendekatan lima harta empat harta tilu harta la tahdidun lain hiji batasan anu pasti orang kudu anu gitu barawe paham sok pahami berarti orang rek nyokot rek nyepeng bacaan sana ya namun orang lain hatina orang kudu nyepeng tadinya ya orang kudu nyepeng tadi bacaan ngan singapa lamun urang make kiraat ieu bacana berarti panjangna satieu. Kan urang bebas hayang maca make kiraat saha. Ah urang arek make riwayat qulun. Ngaji riwayat berarti macana sabaraha? Tilu harta keloba. Mun make bacaan qulun. Itu maksudnya dari kata kribun latah itu lain hati namis di kudusak itu orang sesuaikan maka bacaan saha maka sesuaikan dengan bacaan nama wajah izun idata mempastilan awal sukuno paharfan musjara ayna almadul jaizu mad jaiz almadul jaizu alimad jaiz kismani etaya dua bagian dua di sama saya apa ada hiji we mas jaid mun mun pas cing cing dina on cing ala wala ma kayak dina ayatiyanya tadatangam hakoma diharapma mempasnya etamu pisah inang hanjati dihanja terus mana pak pisah jenghan udah muka hiji tengah di ayakuna harful madi ku ayana huruf mat akhiro kalimatin dina akhiro kalimatin dina akhir kalimat wal hamzah bisa hamzah awalu kalimatin uro ayat di awal kalimat sejen nahu ata amrullah yang kurang biasa dikenal ata ayat di akhirnya teh huruf mat alif bintong tea ata ditungkuna ayaman amri di awal kalimat ayaham jah tuh huruf mat di akhir kalimat kahiji hamjah di awal kalimat kedua yanu kahiji yanu kahiji wal qura'u sareng ari ahli qiraat ulama fihi dina eta bacaan ala maratibin netepan kana sabara martabat tingkatan kamin gum mangka di ulama man aya ulama lam yaro anu teu mandang nu teu ningali pihi dina eta bacaan illa madda kecuali kana panjang aya ulama nu misti we memahami eta teh kudu dibaca panjang. Panjang itu berarti tul di dia teh. Nahu ata anu tadi berarti macamna panjang ata hiji eta. Anu maca panjang saha? Wa huwa wa sun wa hamjun wa asimun wa muamirun wa fisaiyu. Ka ulama-ulama anu maca panjang. Wala wahum ala marati yung taqlima ya anu matabat pangurana kaiji wa minhum kaya rama man kaya rama layar yang teman yang bi kana tabadan ilal kosro kecuali kana kosar ingatnya lamun kosar teh artinya lagi baca ponok tapi dibaca dua har ya maksud ponoknya dua har lamun tul antara sabara lima genap lima jadi kade nu tadi ayah ulama nu berpendapat berpandangan mad wajib mad jaizu kaji serta tamu tadi baca mad hatinya baca tul bisa genap bisa lima tapi ayah ulama nu berpandangan baca nade kok tetap panjangan dua har saha Ibnu Katsir wasusi Imam Asusi wa minhum mayarobi alwajhaini ayde kelompok ulama katilu mandang bacaan dina majaz itu dua cara wa huwa qolun wa dauri imam qolun sang imam ad-dauri wa haitsu qila sareng sakira-kira dicareskeun di qasri dibaca kawan pondok fi kalimatin dina sakalimah pala ya khuruj mangka henteu kaluar tina cenata kalimah ane madil asli tina mad asli idil khuruju karena ari kaluar anu tina mad asli atau eta salah kasalahan ya li annahu karena sanyana la ya tawassalu internapi illahi karena eta mad asli dari anahu karena senam mad asli raya tawasolu akan tenepi ilai karena tak mad asli ilah bidis koti huruf bin kecuali ku ngaragra bin huruf bina al-Qur'ani bina al-Qur'an oh dari kami ya ayah kelompok ulama katilu wa minhum sarang kisapaina ulama man ayah ulama yaro alimandang minari fihi dina etamad jahi jokaji al wajah ini karena dua wajah dua cara wabwa sarang alieta ulama kolunun wa dauriun imam kolun sarang imam dauri wahai sukilah sarang sakira becaiskun dilepas di kalawan dibaca pondok di kalimatin dinasa kalimah kalayah ruj maka temenang keluar di biha dinasa kalimah anil mabil asli dina matasi pokona kaiji panjang maka dua koser katilu ayat nu panjang ayat nu kok yang ingatkan omat bacaan koser palayah ruj tapi sebutkan kosernya lain bacaan pondok tapi bacaan dua hal dua hal kaketatnya standar dina mat asli palayah ruj biha anil masjid asli omat bacaan kosernya ulah keluar ulah kurang dina ukuran mat asli imat asli sabaraha dua harkat berarti ulah keluar tina dua harkat berarti koster teh bacana dua harkat idil huruju anhu hotaun namun keluar tina dua harkat dosa salah hotaun ini kesalahan dosa lianna hu la yutawasulu ya iragit lianna kan asalnya nyana la yutawasulu pikir nilai karena ada kesalahan atau enggaknya ilagi skor dihatin kecuali kamu ku ngagugurkan ngamuragun ngaragagun tangguh minal Qur'ani tina al-Qur'an jadi orang-orang ngabuang sahuruh tina al-Qur'an atau kocokun dosa sah ayana salwa ngurangan mad salwa jeng ngagugurkan sahuruh. Jadi maksudnya lianahu la ayat tawasulete karena jelas tuh. Namun murangan mah sarwa jeng ngagugurkan sahuru. Sedangkan ngagugurkan sahuru teh termasuk karena dosa. Itu tak maksudnya tete. Wama kismusani tayo bagian okoda tina majai. Pahuwa mangkano kadua manyata perkara idakana di mana-mana ayah asukun usukun bada hartil mati satus naharap mad aridon eta anyar datang lil wakti karena wakob musjalan kalawan mutlak ay mutlakon terdesa mutlak ya. Paya dohulu mangka asuki dina eta bacaan asukunu sukun al-mukhlu anu muni wa ismamu sarang kalawan ismam wa imaraumu sarang naham kalawan raum fa'inna hukmuha fa'inna fa'in hakamahu mangkala mengenal hukuman karena kita bacaan hukmal wasi kalawan hukum wasol salawun salawai kana ayat aslul harfi asana huruf al mawkufu anu diwakuf kenaikan eta huruf maskuron eta dipasokun au madmuman atiromakun au maktuhan atawa dipatahkun nahur rahim nasta'in muflihun waya juju pilih salah satu aujuhin ayat tilu wajah atur watawasur wapasu bahwa jilumadi hamalahu ala lajimi bijamil lakdi ya ya jadi emang berarti ngabahas majaiz majaiz ya kade majaiz deh cegedil ya. Jadi orang mah mengenalnya ke jari mad alif disukun. Ingat mad alif disukun. Dengan mad alif disukun menang sabar bacaan. Mungkin namun kesalahan nanti kan enggak salapan variasi baca bacaan anu pokoknya tilu tul tawasud qasar menang tilu baca ayeuna dina mad jaiz menang sabara bacaan kan baheula lamun ka diajar mun di sakola agama tadi dia nabe sebut jaiz sabab bacana menang sababaraha bacaan bisa dua harkat kan majaiz mah ditambahan sarkat jadi tilu harkat ditambahan sarkat oh, bisa dua bisa tilu bisa opat bisa lima makanya sebut jaiz jadi dina segi jaizna menangna engke urang teh mengenal mad jaiz mun fasil jeung mad arif itu jadi atuh nu kaiji pancari cenah mad jaiz kabagi dua nu kaiji naon anu dikenal mad jaiz mun fasil anu kadua wa amma kismu sani teh anu dikenal ku naon mad arif disukun eta mad jaiz aya dua teh majaid ayat dua kaji naon majaid pun pasir kadua naon majaid disyukur jadi majaid juga sebelah mesti bahasnya ayat anu genep ayat anu ayat baca mat ayat baca koser ayat anu variasi dua wak wajah ya kanu kadua ayat na maj tindakan asukun pada hati maji aridon lamun ayah huruf mat yang halpan sukun tapi sukunah sukun arid sukunah anyar datang iraha nalika wakob jadi lamun sukun anyar datang karena wakob terus memehna ayah huruf mat maka itu disebut mad jaiz bagian kedua anu dikenal mad arid disukun tanya anu kedua tina mad jaiz teh paya dulu pihi asukunu almudu wa ismamu wa amaraumu jadi ke sukunate nah murni muhdun nah bari isman nah bari roh akhirnya mutilu nya hela oh berarti tilu kali tilu ayah salapannya jadi kata ayah non kayak gitu non koser tawasut ayah tul murni ya tawasut murni koser murni tilu. Ayeuna variasi nu kadua naon? Aya ismam. Kayaknya naon tul ismam, tawasut ismam, qasar ismam. Bisa baraha? Anu katilu aya tul raum, tawasut raum, qasar raum. Jadi sabaraha? Salapan. Aya salapan variasi bacaan mad arid disukun. Sawa'un kana asluhal fil mawquf alaihi maqsuran wa madhmun anu harap asalna rek patah rek kasroh rek doma coba arrohim memeh di sukun kenaon arrohimi bismillahirrahmanirrahim kan itu arrohimi kita berarti memenuhi kasroh jadi arohim nastai nu memenuhi doma bisa di kasroh di sukun itu jadi nastai al-muflihu nah kita maksudnya erek kasroh erek doma erek patah memenuhi menunggis di sukun ke maka matahari di sukun waya juju pilih salah satu aja menang tuh tadi variasi nanya jadi sarapan. Contoh bacaan kumata anu nastain ya. Nastain pate murni kumah murni biasa nastain bilangnya anu dua heula anu dua nastain anu kawasut opat terus teh nastain anu tul lima nastain eta teh anu tilu bacaan make variasi murni. Kamu make ismam kan ismam teh ngamanyungkeun bahar nastain. Oke, ujungnya teh balik itu eponok nastain nastain nastain itu bali monyong itunya ismam makan monyong. Nah lamun raum bari setengah kat nastain ayah nuk nuk tapi nya kumaha diunikan diunikan untuk nuk nuk tanpa suara. Dan contohnya wawajhul madhi nama dibaca panjangkan bacaan madhari teh cina ayat tilu tuh kawasut kok namun dipariasikan jadi salah anu pokona ayat tilu panjang nama tuh kawasut besar. Karena dibaca panjang wawajhul madhi dibaca panjang hamalahu al-lajimi bijamia lafzi memungkinkan mengikuti mad lajim sebab menghadapi huruf sukun benar maka menang dibaca panjang wawa juta wasuti yang di tina arah tawasut iktibaro sukun yang wakil arif ngitung-ngitung karena sukun wakob anu anyar dah mahab di anisak ini lajimi bari gugurna tina sukun anu anu lajim anu misti anu biasa anu lain timimitina ya. Kita lamun hitungan tawasur jadi karena tina ngitung-ngitung sukun anu anyar datang anu lain sukun lajim di awalna wawadul kosri innal wakfa yajuzu fihi iltiqol sabani mutlaqon aina wawajhul qasri sareng ari arah bacaan kono innal wakfa kana sana wakof yajuzu eta menampi dina wakof iltiqol usakinani patepungna dua anu sukun mutlaqon awan mutlaq. Kan ketika wakof aya dua huruf sukun anu patepung naon? Eta huruf mad aja huruf anu disukun. Tinggal ya rohim. Rohim ayana sukun dina sukun dua huruf sukun patepung. Lamun dua huruf sukun patepung ya ya juju pihi ya sukun seni ngamenangkeun patepung dua sukun. Iwa masalah cukup dibaca pondok dua harta nastain rohim dawuh masalah pastakna anil madhi kudu dipanjangkan maksudnya panjangkan teh ditulkeun kade masalah kala al-jambiri wah nonton wah tiari sarang al-pilihan kaula al-kosru nyata bacaan kon kosarijariani karena berlakuna berjalan eta bacaan besar alal koidati karena kaidah wala padiati lain karena cabang amani macapan pondok we eta sesuai kaidah lain karena lebih kedua eta mah karena cabang anu muncul kemudian sekarang apa namanya Amen. Wajibun salam alaikum yang jaram mendatangkan kalimat wajah izun sarang tempat itu ila ata di mana mana ini tang munfasilan dari munfasil akobah apa datang asukunu sukun harpan lop mas jalan anu asafi marifatil waqfi dinamikin lop tidak isarang tidak anda tang jadi biarkan aja dirhurufi karena huruf la budda mengisi min ma'rifatil hurufi dina menyahukan pirang mako wal bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.